Dan setiap bid'ah ini, tapi di sini antum bisa lihat tentang penjelasan sebelumnya, kajian sebelumnya berkaitan dengan apa? Intisyarul bid'ah. Munculnya dan menyebarnya bid'ah. Sekarang ana tanya kepada antum. Ta'riful bid'ah. Apa itu definisi bid'ah? Siapa masih ingat, Mas? Bid'ah itu ini wae ya. Tadahi syar'iyah. Ayo, sas. Nah. Itu definisi menurut Imam Syatibi. Itu tariqatan fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Ini di kitabnya Al-Ittisam. Ini tentang definisi bid'ah yang sangat menyeluruh. Itu tariqatan fid dini, metode dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan. Kalau misalnya ana tuliskan buat antum, tentang bid'ah. Karena terkadang ketika kita tidak memahami kontekstual definisi, maka akan banyak sesuatu yang menyimpang. Sesuatu yang menyimpang maksudnya di sini cara memahami apa yang kita bicarakan itu nanti tidak maksimal, alias yang difahami akan ada bias. Ya, tentu bisa lihat. Nah, sudahkan dulu sebentar. Tentu bisa lihat sekarang. Nah, itu ya. Jadi tariqatun fid dini muhtara'atun tudahi asyar'iyyata yuqsadu bi suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah ana. Nah, ini definisi menurut apa? Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Ittisam. Di tariqatun, ini suatu jalan fiddini atau metode dalam memahami agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan, dibuat-buat, tudahi syar'iyyata, yang menyelisihi syariat, yang menyelisihi syariat, yuksodu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan, yuksodu bisuluki, bisuluki, yang diinginkan dengan bisuluki 'alaiha, menjalankan di atasnya, artinya menempuh jalan di atasnya, menempuh jalannya bid'ah tadi, menempuh jalan tadi, al-mubalaghatu, berlebih-lebihan. Yang diinginkan untuk menempuh tariqatun fid dini mukhtara'atun itu adalah agar dihadapkan apa? Al-mubalaghatu. Nah, di ana tulis di sini, Mas. Al-bid'atu. Bid'atu Al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtar'atun tudahi syar'iyyata yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu. Yang diinginkan menempuh di atasnya yaitu al-mubalaghatu, berlebihan. Fi ta'budillahi subhanahu, dalam peribadahan kepada Allah subhanahu. Ayo. Sudah Mas, ana kopikan buat antum. Ya. Ana kirim ke grup. Selesai. Bisa lihat. Nah, lebih jelas daripada antum. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke asal tadi. Nah, jadi kullu hadhil bid'ah intasyarat ba'da sahabati. Semua bid'ah ini viralnya setelah zaman sahabat. Di bid'ah itu merajalela ketika zamannya sahabat. Setelah peninggalan zamannya sahabat. Saya tanya kepada antum, akhir sahabat itu tahun berapa Mas? Nantika siapa? Nantika Anas bin Malik. Terus siapa lagi? Harus murojaah Mas. Harus murojaah. Kalau tidak murojaah, ya enggak bisa. Ini akhir sahabah mautan al-itlaq. Anda bisa tulis tambahkan di sini. Amir bin Wasilah al-Laythi. Amir bin Wasilah al-Laythi. Amir bin Wasilah Al-Laythi mata di Makkah sana 110. Itu akhir sahabat yang meninggal di Mekah, Amir bin Wasilah Al-Laythi, meninggal tahun 110 Hijriah. Kemudian akhir man mata bil Madinah Muhammad bin Rabi Al-Ansari Al-Khazraji mata 99. Mahmud bin Rabi Al-Ansari Al-Khazraji. Mahmud bin Rabi bin Ar-Rabi Al-Ansari Al-Khazraji meninggal tahun 99 Hijriah. Kemudian man mata bi Syam fi Dimask. Akhir man mata bi Syam fi Dimask Wasilah ibn Al-Ashqa Al-Laythi meninggal tahun 86. Wasilah bin Al-Ashqa. Kemudian di Hims Abdullah bin Busr Al-Mazini Abdullah bin Busr al-Mazini 96 Hijriah. Dan akhir man mata bil Basrah, di kota Basrah. Basrah itu mana mas? Irak. Itu Anas bin Malik tahun 93 Hijriah. Orang dari kalangan sahabat yang meninggalnya terakhir di kota Basrah ini adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, meninggal tahun 93 Hijriah. Dan sahabat yang akhir man mata bil Kufah, di Kufah itu adalah Abdullah bin Abi Aufah Al-Aslami, meninggal tahun 87 Hijriah. Abdullah bin Abi Aufah, Abdullah bin Abi Aufah Al-Aslami, meninggal tahun 87 Hijriah. Dan akhir man mata di Misr, Abdullah bin Haris bin Juz'iz Az-Zubaydi, meninggal tahun 89 Hijriah. Abdullah bin Haris bin Juz'il Az-Zubaydi, Juz'iz Zubaydi, meninggal tahun 89 Hijriah. Jadi di situ bisa kita simpulkan akhir dari sahabat itu semenjak tahun 86 Hijriah. Itu sudah sangat sedikit sekali sahabat yang masih ada. Artinya adalah zaman keemasan sahabat berakhir tahun 80-an. Bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Anas bin Malik 93, kemudian Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari 99 di kota Medina, Bun Wathilah 86, kemudian Abdullah bin Busr 96, Anas bin Malik 93, Abdullah bin Abi Aufas 87, Abdullah bin Haris 89. Artinya apa? Di situ mereka sudah tua semua. Sudah tua semuanya. Sehingga usia kejayaan mereka sebelum itu. Sebelum itu. Jadi kita bisa katakan tahun 80-an Hijriah zaman sahabat itu sudah mulai beranjak beralih ke zaman tabi'in. Paham sampai sini ya? Nah. Kalau tadi mana mas? Tapi adalah sepeninggalnya dan sahabat. Kemudian kita lanjutkan. Pas sahabat radhiyallahu anhu dan sahabat radhiyallahu anhu di mana? Alam. Lam yakunu yabhasuna fi hadhihi al-umur. Jadi para sahabat saat itu tidak pernah mereka itu istilahnya mencari-cari tentang pemahaman yang berkaitan dengan bid'ah ini. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Misalnya di antara mereka yang kemudian menjelaskan tentang bid'ah dan yang lainnya belum ada, karena belum ada bid'ah saat itu pada zaman mereka itu belum ada. Dan bid'ah muncul ketika setelah generasinya mereka. Jadi itulah kenapa mereka itu sahabat radhiyallahu anhum itu pure, bersih, murni dalam memegang Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada kekurangan, meskipun itu adalah manusiawi, tapi kita berbicara tentang generasi yang terbaik, generasi yang menemani Nabi SAW dalam menegakkan kalimat Allah, kalimat yang Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. ini adalah mereka. Sehingga tadi itu ada yang bertanya kepada Ana tentang Abu Malik Al-Haris bin Haris yang membahas tentang penjelasan hadis. Kemudian ditanya, "Ustaz, ini kenapa di tempat yang lainnya disebutkan Ubay bukan Al-Haris bin Al-Haris?" Dan ketika kita melihat tentang komus, ternyata orang itu bernama banyak. Qila Al-Haris bin Haris, Qila ismuhu Ubayd, Qila ismu Ubaydillah. Nah, antum kira-kira ajad, antum pernah enggak orang itu menamakan antum atau menyebut nama antum dengan sebutan yang lain? Bukanlah kok, nama. Bukan. Kita enggak berbicara seperti itu. Dan kenapa kita berbicara Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memiliki lebih dari 20 nama. Kenapa seperti itu? Ana tanya kepada antum. Ya. Banyaknya keistimewaan. Ya memang mereka istimewa semuanya. Salah satunya adalah itu kebiasaan orang Arab. Manhu Abdullah. Manhu Ubaydillah. Jadi orang itu tidak menetap di suatu tempat, tapi dia menetap di tempat-tempat yang kemudian orang itu menyebut fulan dengan nama. Tapi ketika dia enggak kenal, maka menyebarlah nama popularitasnya. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi orang tadi ketika tinggal di suatu tempat enggak lama, karena dia hanya di situ mencari ilmu. Kemudian saat itu orang-orang tidak kenal sama dia. Kemudian disebutlah dia sebagai Abdullah, padahal namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sukhrin. Kemudian dia pindah lagi tempat lain, orang enggak ada yang tahu kecuali berapa saja. Tapi dia juga gak kenal. Ketika orang tanya kepada orang-orang yang berada dekat dengannya, dia mengatakan fulan Ubaydillah. Ini hanya untuk memudahkan orang memanggil sebuah nama. Maka ketika mereka itu memakai banyak nama seperti itu, bukan berarti mereka gak punya kedudukan atau kehidupan yang fokus, kehidupan yang ada kejelasan identitas. Tapi di situ menunjukkan tentang mereka itu dalam menuntut ilmu syar'i, sampai mereka itu berpindah-pindah tempat, itu menunjukkan tentang semangatnya mereka. Ya. Itulah salah satu kenapa mereka itu dalam menuntut ilmu syar'i tidak pernah merasa bosan. Semangatnya tidak lekang dimakan zaman. Ya. Inilah menunjukkan kenapa namanya beda. Nah, apakah kemudian sekarang ketika antum itu semangatnya berkurang, kita kasih nama lain? Biar antum tambah semangat. Bisa enggak seperti itu? Misalnya kalau kita nyebut Rian, kalau dia sedang ngantuk kasih semangat lagi, ya Fitriansah, ya jelas bukan Fitri yang lain, ya kan? Nah, ini langsung itu siapa namanya, Mas Fitri? Hah? namanya Mas Fitri atau Mbak Fitri? Nah, kan beda lagi. Nah ini juga kaitannya dengan apa? Orang dia punya tiga nama yang masyhur di situ apa? Nanti pindah lagi masyhur apa? Dan seterusnya. Itu yang terjadi di Arab sana. Paham? Sehingga tidak heran ketika orang itu mempunyai nama banyak. Karena mereka pun banyak berpindah dalam rangka untuk mencari ilmu. Bukan hanya untuk mencari Ma'isa. Ya. Kalau mereka mencari Ma'isa, sudah dapat. Ma'aisahan. Namanya satu Ma'aisa. Mungkin Ma'aisa itu ya jumlahnya 2 atau 3 dan 4. Ya mungkin. Satu saja. Itu namanya Ma'aisa. Bingung lagi. Ya. Nah, ini hanya sekedar kompromi terhadap waktu. Biar antum tidak sepaneng. Kalau aja menjadikan malam ini malam yang barokah, malam yang kita diberikan kefahaman full terhadap kitab ini. Nah, lanjutnya. Jadi mereka saat itu, para sahabat itu tidak kemudian yabhasuna di apa? Di hadil umur. Mereka tidak istilahnya menjelaskan dengan komplit apa itu bidah. Karena di zamannya enggak ada. Sedangkan Nabi SAW yang antum fahami, Nabi SAW pernah menyebutkan apa? Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok yang aku itu belum pernah melihatnya di zamanku. Sepeninggalku akan ada ini dua kelompok ini. Qaumun ma'ahum siyatul baqar yadribu bihan nas. Wa nisa'uka siyatun 'ariyatun muminatun ma'ilatun ka'asnin bukhtil ma'ilat. La yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha inna rihaha yajidu min masirati kada wa kada. Jadi ketika Nabi SAW memberikan tentang ada dua kelompok yang belum pernah aku melihatnya pada zamanku, tapi akan ada sepeninggalku kaum yang memakai ekor sapi kemudian dipakai untuk mencambuki orang-orang, itu pemerintah diktator. Itu belum ada pada zaman Nabi SAW. Yang kedua, apa? Wanisa ukasiatun. Perempuan yang memakai baju. Kasiatun, ariatun tapi telanjang. Ya, pakai baju tapi telanjang. Ingat-ingat nih. Ini adalah dosa seorang suami ketika membiarkan istrinya apa, Mas? Mainan sepeda ontel. Dosa itu suaminya membiarkan istrinya dinikmati oleh mata-mata yang nanti anak akan pengen tulis itu, Mas. Saking judek ya anak. Bes. Ya. Kosakata yang dari Baba. Bes. Pakai Z. Kenapa? Karena menurut mereka itulah yang menyebabkan sehat. Walaupun anak katakan sepeda sangat menyehatkan bagi yang cocok, tapi membiarkan perempuan tidak menutup aurat, pakai baju sempurna, pakai training, Mas, genjot, ya kemudian dengan hiruk pikuknya, lalu lalangnya, memakai jalan yang lain, apakah kemudian ya, seorang suami itu dia akan bebas dari nanti? Bisa jadi orang-orang mengatakan, "Bu itu sudah pakai jilbab kok, sepedaannya sudah pakai jilbab." Kalian tuh lihat wanita-wanita yang sekarang ini ya, bersemangat untuk sepedaan. Bagaimana jilbab mereka? Apakah mungkin pakai jilbab gede kemudian naik sepeda seperti itu? Ya, jawabannya mungkin kalau nanti di Sukran kita bikin rute khusus untuk sepedaan ahwat ya. Tapi yang sekarang masyhurnya di jalan-jalan enggak seperti itu. itu membuka aurat, mereka pakai training ketat dan naudzubillah min dzalik. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada salatul muslim, kepada kaum muslimin yang masih seperti itu. Karena bisa jadi ketika antum melihat fenomena-fenomena seperti itu, apakah kemudian bibir kita ini termotivasi untuk mendoakan kebaikan kepada mereka? Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang. Ya Allah, semoga Allah menutup aurat mereka. Semoga Allah itu memberikan hidayah kepada mereka tentang mahalnya sebuah aurat. Ya Allah, berikan mereka hidayah bahwasanya suami itu kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam hal apakah istrimu sudah dipakaikan jilbab yang benar, anak-anak perempuanmu sudah diberikan jilbab yang benar atau tidak. Assalamualaikum. Itu dahsyat loh mas. Apalagi ketika misalnya sepeda ontel, ya, ibu-ibunya jarak ya, dia punya ya versi yang jumbo, kemudian benar-benar pakai baju training. Ini kayak apa ini dah? Esok aja. Ya nggak kelihatan sedulnya. Diksi itu mengobarin. Sampai membayangkan seperti itu. Padahal anak nggak akan mengucapkan seperti itu. Anjir, pengamat juga, insya Allah mengobarin. Nah, ya. Ya, maka itu penting. Bahkan ahwat-ahwat yang sudah hijrah kemudian diberikan hidayah, nikmatnya sunnah, harusnya mereka punya rasa malu. Harusnya mereka tidak ingin suami atau orang tua mereka dihisab gara-gara keegoisan mereka untuk tetap melakukan yang seperti itu. Kalau kemudian ada track khusus yang aman untuk ahwat dan seterusnya, tidak ada fitnah dan seterusnya, tidak ada masalah mas. Pakai baju yang seperti itu tidak ada masalah. Jika memang itu tempatnya tidak kemudian dieksploitasi dengan pandangan-pandangan yang namanya. Jadi itulah yang mengundang dosa, dosa-dosa apa? Dosa mencemuk mas. Sama-sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, li'annahum yatalaqawna al-kitab wa sunnah. Tadi wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak masuk surga. Mereka jalannya lenggak-lenggok, tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya surga. Ngeri loh mas. Wanita itu paling mudah untuk masuk surga mas. Tahu dibandingkan laki-laki? Oh iya. Semua yang dimudahkan oleh perempuan. Makanya ketika antum itu mempunyai anak-anak perempuan, itu tabungan antum yang sesungguhnya. Mereka lah yang nanti kelak bisa jadi yang akan membuat antum mendapatkan syafaat dengan sebab kesabaran antum mendidik mereka. Jadi jangan kemudian antum mengatakan anakku orang nasik lanang. Kan laki-laki dan perempuan yang dicari. Tapi bagaimana antum itu mendudukkan sesuatu sesuai dengan husnudzon kita kepada Allah azza wajalla. Itu yang terbaik. Antum enggak tahu tentang bagaimana Allah itu memberikan kebaikan di balik apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Paham ya? Nah, jadi jangan pernah mengeluh, Mas. Allah kasih apa saja itu terbaik. Lanjut lagi. Jadi li'annahum yatalaqawna al-kitaba wa sunnata 'ala dhahirihima wa 'ala ma taqtadihi al-fitratu. Jadi di sini ketika mereka itu para sahabat ya, mereka itu tidak mengadakan bid'ah, tidak menyelidiki tentang bid'ah, tidak istilahnya sangat jauh dari bid'ah. Ya. Namun di sini kaitannya para sahabat itu mereka yatalaqawnal kitab wa sunnah, mereka bertemu langsung ketika turunnya Al-Quran kemudian sunnah itu, mereka mempelajari secara dohirnya keduanya, Al-Quran dan sunnah langsung ya, ala dohirihima, pada yang nyata dari keduanya, wa ala ma taqtadihi fitratu, dan apa yang sesuai dengan konsekuensi fitrahnya mereka. Ya. Jadi mereka itu menerima yatalaqawna al-kitab wa sunnah, mereka menerima Al-Qur'an dan sunnah ala dhahirihima, sesuai dengan dhahirnya Al-Qur'an dan sunnah. Tidak pakai kayaknya enggak gitu deh. Tidak ada seperti itu. Kami nawata'na. Kami mendengar dan kami taati. Wa 'ala ma taqtadihi al-fitrah, dan mereka pun menerima karena mereka meyakininya sebagai bagian konsekuensi dari fitrah mereka. Yaitu al-fitratu salimatu salimatun. Fitrah yang selamat itu pasti selamat. Artinya fitrah yang ya salimah, yang selamat. Fitri atau fitrah, Mas? Ada yes. Jadi guys, malam ini dipuli terus. Jadi bisa jadi harus seperti itu biar tidak gini-gini. Jadi alal fitrati ya, ala ma taqtadihil fitratu, apa yang menjadi konsekuensi fitrah. Jadi mereka para sahabat menerima Al-Quran dan sunnah sesuai dengan dohir keduanya dan apa yang menjadi konsekuensi dari fitrah. Nah, dan fitrah di sini adalah fitrah yang selamat, yang lurus. Lakin ataha ula ilmu tadiun. Namun ketika setelah datangnya orang-orang yang membuat bid'ah mubtadiun, fabtada'u fid dinillahi ta'ala, dan mereka pun membuat bid'ah di dalam agama Allah Ta'ala, mabtada'u, maka itulah yang mereka lakukan, mengadakan bid'ah dalam agama Islam, agama Allah Ta'ala. Mabtada'u, sebagaimana mereka inginkan bid'ah itu tersebar. Imma likilati ilmihin, ini sebabnya karena ilmu mereka yang kurang, au likusurihim likusurihi fahmihim, atau yang keterbatasan pemahaman ya, minimnya pemahaman, au lisu'i qasdihim, atau ketika mereka itu su' buruknya qasdihim, tujuan mereka, au lisu'i, atas keburukan qasdihim, tujuan mereka. Fa'afsadud dunya bihadil bid'ah, maka mereka pun menghancurkan dunia dengan bid'ah-bid'ah ini. Allati ibtada'uha, yang mereka itu mengadakan-adakan bid'ah tersebut. Walakin kama qulna, namun sebagaimana kita katakan, innallaha ta'ala bihikmati wa hamdihi wa minnatihi wa fadlihi, ma min bid'atin kharajat illa qayyadallahu laha man yadhaduha wa yubayyinuha. Ya. Jadi kita katakan di situ ya. Kulna, kita katakan inna Allah ta'ala bihikmati, sesungguhnya Allah ta'ala dengan hikmah, wa hamdi, dan pujian kepadanya, wa fadlihi, dan keutamaan Ma min bid'atin. Tidak ada satu pun bid'ah kharajat muncul illa qayyadallahu laha. Kecuali Allah akan mendatangkan man yadhaduha, orang yang akan meluluh lantakkan atau menghancurkan, wa yubayyinuha, dan yang menjelaskan tentang bid'ah tersebut. Wa min jumlatin wa min jumlatin alladzina bayyanul bid'i wa qamu qiyaman taman lidahriha. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, was'alullah li wa lakum, was'alullah li wa lakum an yajma'ana bihi fi jannatin na'im. Kita ulangi. Wa min jumlatil ladina bayyanul bid'a wa qamu qiyaman taman bidahdiha, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa as'alullaha li wa lakum an yajma'ana bihi fi jannatin na'im. Wa min jumlatil ladhi bayyanu bida'i, dan termasuk ulama-ulama yang menjelaskan tentang bid'ah, seluk-beluk bid'ah, wa qamu qiyaman taman, dan mereka qamu, mereka berdiri, qiyaman bangkit, taman dengan semangat yang sempurna, bidah diha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu untuk menghancurkannya, menghancurkan bid'ah tersebut, itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Was'alullaha li wa lakum, dan aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diriku, li walakum, untuk diriku dan untuk kalian, ya, anda sekalian, fi jannatin na'im, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surganya an-na'im. Nah, hadha ar-rajulu alladhi nafa'a Allahu bima atahu min fadlihi wa manna ala al-ummati bimithlihi alafa hadhihi al-aqidah kama qultu ijabatun kama qultu ijabahu. Oh, juga ijabatan. Ijabahu li talabi ahadi qada'i qudati. Alladhi li talabi ahadi qudati wasita. Alladhi syaka ilaihi ma kana an-nasu alaihi min al-bida'i. Wa talaba minhu an yu'allifa hadhihi al-aqidata fa'allafaha. Di hada rajul alladhi nafa'allahu bima atah min fadlihi. Ini adalah seorang yang Allah berikan manfaat dengan kedatangannya dari karunianya. Wa manna 'alal ummati, dan Allah azza wajalla memberikan manna 'alal ummati, memberikan berbagai macam nikmat kepada umatnya, bimithlihi, dengan yang semisalnya, ya, alafa hadhil aqidati kama qultu ijabatan litalabi ahadin qudati wasita. Ini ada seorang yang Allah berikan manfaat dengannya, dengan dia itu diberikan dari keutamaannya, diberikan manna. Manna alal umati. Allah memberikan karunia kepada umatnya bimisli ala fahadil aqidah, dengan seperti menuliskan, menyusun kitab akidah ini. Kama qultu ijabatan li talabi ahadin qudati wasita. Ya, ini adalah talaba minhu. Artinya apa? Syaka ilaihi kana an-nasu alaihi minal bidah. Jadi sebagaimana ini wa manna 'alal ummati bimithlihi allafa hadhihi al-aqidah. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan banyak karunia dengan penyusunan buku ini kepada 'alal ummati, kepada umat, bimithlihi alfa hadhihi al-aqidah. Ya, kaitannya dengan allafa hadhihi al-aqidah, yang ketika menyusun akidah ini. Kama qultu ijabatan li talabi ahadi qudati wasita. Bagaimana yang aku katakan sebagai bentuk apa? Ijabah, jawaban li talabi ahadi qudati, atas tuntutan salah satu qadi di daerah wasit. Alladhi syaka ilaihi, yang dia itu syaka, mengeluh atau mengadukan, ilaihi kepadanya, makanan nasu alaihi minal bidah, di mana apa-apa yang dilakukan orang itu berupa bid'ah. Wa talaba minhu an yu'allifa hadhil aqidata, dan ada yang meminta untuk menyusun bentuk akidah ini. Fa'allafaha, kemudian ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu awalnya hanya pertanyaan saja. Awalnya ada pertanyaan saja. Nah, Mas Tamir, syarhu muqaddimati Ibn Taymiyyah. Qal mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarhu al-bada'atu bil basmalati ya sya'nu jami'il mu'allifin, iktida'an bi kitabillahi haitsu anzala basmalatu, haitsu anzala al-basmalata fi ibtida'i kulli suratin, wastinadan ila sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفيه متعلقها وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل وبين يدي الكراه يكون At-taqdiru bismillahi aqra. Ada min soal? La. Min soal? Mau lanjut di ini syarah muqaddimah Ibn Taymiyah. Qal mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarh al-bada'atu bil basmalati ya sya'nu jami'il mu'allifin. Memulai dengan ucapan bismillah ini adalah kebiasaan ya orang-orang yang menyusun kitab. Jadi kebiasaan nulis bismillah. Iktidaan bi kitabillahi, ini sebagai bentuk meneladani Al-Qur'an. Haitsu anzala al-basmalah fi ibtida'i kulli suratin, di mana basmalah itu turun pada setiap permulaan surat. Wastinadan ila sunnati Rasulullah SAW, dan ini dijadikan patokan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan basmalah ya itu diambil dari ungkapan di situ. Basmalah, bismillah. Ya, hamdalah, ay alhamdulillah. Ya. Jadi ada basmalah, ada hamdalah, ada apa? Apa lagi, Mas? Ya. Jadi ada basmalah, ada hamdalah, ini sebutannya yang sering dipakai oleh orang-orang untuk menyingkat. Jadi ada basmalah, ada hamdalah, ada ya hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, ini namanya hauqalah. Ini yang sering dipakai. نعم. نكتب بهذه القدرة. اللهم صل على محمد. اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.